Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مجيدا. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله pada sesi yang kedua ini melanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam bab yang ke-20 dari kitab Al-Iman. Bab bayani kaunin nahi anil munkari minal iman. Bab penjelasan bahwasannya mengingkari kemungkaran ini merupakan keimanan. Wa anal imana yazidu wa yanqus. Sesungguhnya iman itu bertambah dan berkurang. Wa anal amra bil ma'ruf wan nahya anil munkari wajibani. Bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan kewajiban. Telah kita jelaskan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka robahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau dia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Fa'ilam yastadi' fabiqalbihi. Dan kalau dia tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya. Wadhalika ad'aful iman. Yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Ya. Dan para sahabat mereka menjadi contoh dalam mempraktekkan hadis Nabi SAW ini. Di antaranya dipraktekkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika melihat suatu kemungkaran di hari Id, di mana ketika itu imamnya memulai khutbah sebelum sholat Id. Padahal yang dicontohkan oleh Nabi SAW, sholat dulu, setelah itu khutbah. Maka Abu Sa'id mengingkarinya. Di dalam riwayat yang lain, ada orang lain yang mengingkari. Dan Abu Sa'id hadir ketika itu. Dimungkinkan dua kejadian. Yang pertama, Abu Sa'id yang langsung mengingkarinya. Yang kedua, orang lain yang mengingkari. Dan ketika itu ada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Telah kita jelaskan makna dari hadis yang kita bacakan tadi pada pertemuan sebelumnya. Masuk pada hadis yang berikutnya. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى. حديث yang ke-80. حدثني عمرو الناقد وأبو بكر ابن نادر وعبد ابن حميد. Telah menceritakan kepada kami عمرو الناقد Abu Bakar ibn Nadar dan Abid ibn Humaid. Wal-lafdu li'abdin. Dan lafad, hadis yang kita sampaikan ini, lafadnya Abid ibn Humaid. Qalu haddasana Ya'qub ibn Ibrahim. Mereka semuanya, ya, Amr al-Naqid, Abu Bakar ibn Nadar, dan juga Abid ibn Humaid, mereka mengatakan telah menceritakan kepada kami Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'd. Qala haddasani abi. Ya'qub bin Ibrahim mengatakan telah menceritakan kepadaku bapakku, yaitu Ibrahim bin Sa'd. An Salih bin Kaisan. An al-Haris an Ja'far bin Abdullah ibn al-Hakam. An Abdurrahman ibn al-Miswar. An Abi Rafi' an Abdullah ibn Mas'ud. Ya. Sahabat hadis yang akan kita bacakan ini yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Sahabat yang mulia, di antara sahabat yang awal-awal masuk Islam. Ya. Termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ya. Sahabat-sahabat yang lebih dahulu masuk Islam. Sebagian yang mengatakan, nah, sahabat yang keenam masuk Islam. Yang jelas juga termasuk di antara sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam. Abdullah ibn Mas'ud. Nah, beliau sahabat yang hijrah. Dua kali hijrah ke Habasyah yang pertama. Kemudian hijrah ke Madinah. Beliau sahabat Nabi SAW yang bagus bacaan Al-Qur'annya dan juga sangat memahami kitab Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau mengatakan bahwasanya aku adalah orang yang sangat memahami kitab Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Setiap ayat yang turun beliau mengetahui di mana turun ayat tersebut dan tentang apa, terhadap siapa turunnya ayat tersebut. Beliau mengatakan kalau ada orang yang lebih paham terhadap Al-Quran daripadaku ini, maka aku akan pergi, ya, menemui orang tersebut kalau seandainya aku bisa menjangkaunya. Semangat dalam talabul ilmi. Nah, ahli tafsir dari kalangan sahabat, bahkan ahli tafsir dari kalangan tabi'in, banyak di antara mereka murid-muridnya Abdullah ibn Mas'ud. Nah, ahli tafsir dari kalangan sahabat yang masyhur selain Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas. Nah, sempat Nabi SAW datang kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan mengatakan ikra alayya al-Quran. Wahai ibn Mas'ud, bacakan Al-Quran kepadaku. Nah, ibn Mas'ud mengatakan akra'u alayka wa alayka unzil ya Nabi Allah. Apakah aku bacakan Al-Quran kepadamu sementara Al-Quran diturunkan kepadamu, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, inni uridu an asma'a min ghairi. Aku ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari selainku. Ini juga bahasa Abdullah bin Mas'ud ini. Orang yang hafal Al-Quran, orang yang faham Al-Quran, orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya, sampai Nabi meminta kepada Abdul Mas'ud, bacakan Al-Qur'an kepadaku. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Maka bagaimana ketika nanti kami datangkan saksi bagi setiap umat, dan aku datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi bagi mereka. Ketika mendengar ayat ini, Rasul mengatakan cukup, cukup. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melirik kepada Nabi SAW, ternyata Rasulullah SAW sedang menangis, mentadaburi, mentafakuri ayat yang dibacakan tadi. Nah, selain itu, Abdullah ibn Mas'ud pun sahabat yang banyak berkhidmat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yeah. Bahkan banyak dikaitkan dengan sandalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau dikatakan suka menyiapkan pelengkapan-pelengkapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya sandal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Abu Musa al-Ash'ari, beliau berziarah kepada Nabi SAW, beliau menganggap bahwa Abdullah bin Mas'ud itu keluarga Nabi SAW. Ya. Dikarenakan banyak berkhidmat kepada Nabi SAW. Menyiapkan pelengkapan-pelengkapan Nabi, menyiapkan sandal Nabi SAW dan yang lainnya. Nah, sahabat yang mulia, sampai Rasulullah pun mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, sungguh engkau itu adalah pemuda yang terdidik. Yeah. Sampai banyak pujian-pujian Nabi SAW kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang kecil badannya. Yeah, kurus. Nah, sampai ketika itu, ketika beliau naik pohon arok, terlihat kurusnya betis Abdullah bin Mas'ud. Kurus sekali terlihatnya. Ya. Sampai sebagian orang menertawakannya. Saking kurusnya betis Abdullah bin Mas'ud. Ketika sebagian orang menertawakan kurusnya betis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW memberikan pujian. Sungguh kedua betis Abdullah ibn Mas'ud ini timbangannya di akhirat nanti lebih berat daripada gunung Uhud. Ya subhanallah. Nah, walaupun kurus, ya, kecil, nah, tapi dikarenakan amalan-amalannya yang besar. Sampai Rasulullah mengatakan, kedua betis yang kalian anggap kecil ini di akhirat nanti timbangannya lebih besar, lebih berat daripada gunung Uhud. Ya. Beliau mengikuti peperangan-peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam perang Badar disebutkan sebagian riwayat bahwasannya yang membunuh Abu Jahal itu adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, pemberani, ya, sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dan kalau sebagian riwayat beliau lebih banyak disandarkan kepada ibunya. Nah, Ibnu Ummi Abd. Ya. Kenapa dia disandarkan kepada bapaknya? Dikarenakan bapaknya meninggal pada masa jahiliyah, sementara ibunya masih mendapatkan zaman Islam dan juga ibunya masuk Islam. Sehingga kadang-kadang kita dapatkan dalam sebagian riwayat-riwayat disebutkan Ibnu Ummi Abd. Nah, Abdullah ibn Mas'ud ini, Abdullah Ibnu Ummi Abd. Nah, nama kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli. Tidaklah seorang nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus terhadap suatu umat sebelumku, illa kana lahu min ummatihi hawariyun, melainkan nabi tersebut memiliki para pembela, para penolong dari umatnya. Wa ashabun, dan memiliki sahabat-sahabat. Ya. Ya'khuduna bi sunnatihi, di mana hawariyun, para pembela nabi tersebut, para sahabat nabi tersebut mengambil sunnahnya. Ya. Wa yaqtaduna bi amrihi, mengikuti perintah nabi tersebut. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian setelah mereka itu muncul generasi-generasi. Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan apa yang mereka tidak lakukan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang berjihad ya, terhadap mereka dengan tangannya, maka dia adalah seorang mu'min. Waman jahadahum bilisani fahuwa mu'min. Barang siapa yang berjihad terhadap mereka dengan lisannya, maka dia seorang mu'min. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَوَا مُؤْمِنْ. Dan barang siapa yang berjihad terhadap mereka dengan hatinya, maka dia mu'min. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. Dan tidak ada ya, di balik itu, di belakang itu, daripada keimanan, walaupun sebesar biji sawi. Ya. Dari hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tidaklah seorang nabi yang Allah utus pada umat sebelumku, melainkan memiliki para penolong, para pembela, dan para sahabat-sahabatnya. Nah, di mana kita tahu dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, setiap umat itu Allah Subhanahu wa taala utus nabi. Ya. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi mereka ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan setiap umat Allah utus nabi kepadanya? وَلَقَدْ بَأَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ عَنِئْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّغُوتِ. Sungguh kami telah mengutus seorang Rasul pada setiap umat. وَلَقَدْ بَأَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ, dengan lafaz kul yang menyatakan semua. Sungguh kami telah mengutus seorang Rasul pada setiap umat. Rasul tersebut menyeru, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut-taghut. Nah. Bahkan Allah pun menurunkan kitab bersama Rasul tersebut. Nah. Allah turunkan Alkitab sama mereka. Ada kitab yang kita ketahui namanya, ada juga kitab yang kita tidak mengetahui namanya. Yang jelas kita meyakini, setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan Alkitab kepadanya. Nah. Ya, wa laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'humul kitab. Ya. Sungguh kami telah mengutus para rasul kami bil bayyinat dengan bukti-bukti penjelasan-penjelasan dan kami turunkan bersama mereka Alkitab. Ya. Setiap rasul itu diturunkan Alkitab kepada mereka. Ya, hendaknya kita mengimani secara global. Setiap rasul diturunkan Alkitab kepada mereka. Dan di antara kitab-kitab tersebut ada yang kita ketahui namanya. Ya. Seperti Injil, Taurat, Zabur, Suf Ibrahim, misalkan. Suf Musa, dan Al-Quran. Nah, ini kitab-kitab yang kita ketahui namanya. Baik. Kemudian yang berikutnya. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mereka memiliki hawariyun. Ya. Para pembela. Para penolong. Yang mereka membela nabinya, menolong nabinya. Ya. Jadi setiap nabi yang Allah utus itu memiliki sahabat-sahabat. Nah, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika Nabi mengatakan faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahat. Aku melihat Nabi bersamanya ada 10 atau 9 orang. Wa nabiyya wa ma'ahu rajul aw rajulan. Aku melihat Nabi bersamanya ada 1 orang atau 2 orang. Wa ra'aytu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Aku melihat Nabi tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Kita perhatikan. Hadis yang tadi mengatakan setiap nabi itu memiliki para penolong, para pembela dan sahabat-sahabat. Tapi dalam hadis yang kita bacakan barusan, Rasulullah pernah melihat nabi yang tidak ada pengikutnya seorang pun. Ya. Kedua-duanya hadis yang sahih. Bagaimana menjamakkan, mengkompromikan, menggabungkan antara dua hadis ini? Ya. Para ulama mengatakan, nah ini termasuk dalam bab amun mahsus. Ya. Dalil yang menunjukkan setiap nabi itu ada penolong dan pembela setelah sahabat-sahabatnya umum sifatnya. Adapun dalil yang menyebutkan Rasulullah pernah melihat nabi tidak ada seorang pun pengikutnya, ini sifatnya khusus. Nah, atau pernyataan yang lain menyatakan setiap nabi memiliki para penolong, para pembela dan para sahabat-sahabat, ini keumuman para nabi demikian keadaannya. Ya. Keumuman para nabi, kebanyakan para nabi memiliki pembela, penolong, dan juga memiliki sahabat-sahabatnya. Ya. Ini sifatnya keumuman para nabi demikian. Nah. Ya. Adapun hadis. Rasulullah menyatakan, aku melihat nabi tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Nah. Ini sifatnya nadir, jarang. Ya. Ada, tapi jarang. Nah, kebanyakan nabi itu memiliki para pembela, para penolong, para sahabat. Nah, Tapi ada juga nabi yang tidak ada pengikutnya, walaupun seorang pun. Tapi sifatnya nadir, jarang. Ini menggabungkan, mengkompromikan antara dua hadis yang kita bacakan tadi. Nah. Rasulullah menyebutkan tentang sifat Hawariyun, para pembela, para penolong Nabi tersebut dan juga sahabat-sahabatnya. Ya'khuduna bisunnatihi. Mereka mengambil sunnah Nabi-Nya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ya, para Nabi itu mereka memiliki syariat. Nah, ya. Dan setiap Nabi memiliki tadi sunnah. Ya. Para sahabatnya, para penolong, para pembelanya, mereka mengikuti sunnah Nabi tersebut. Nah, dan juga mengikuti perintah Nabi tersebut. Setelah itu, muncullah generasi yang mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Dan mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Di sini bisa kita ambil faedah bahwasannya setiap jauh dari zaman kenabian, maka semakin banyak bermunculan kebid'ahan-kebid'ahan, perkara-perkara yang baru dalam agama. Semakin banyak kemaksiatan-kemaksiatan, semakin banyak penyimpangan-penyimpangan. Ya. Rasulullah mengatakan, setelah itu, ya, setelah generasi yang mengikuti sunnah Nabi, nah, yang mereka mengikuti perintah Nabi ini, meninggal dunia, muncul generasi yang baru. Ya. Sehingga semakin jauh dari zaman kenabian. Dan ketika itu, terjadilah kemaksiatan-kemaksiatan, terjadilah kebid'ahan-kebid'ahan. Ya. Sehingga semakin jauh dari zaman kenabian, semakin banyak penyimpangan, semakin banyak kemaksiatan. Ya. Ini pun disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Sami'tu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah datang satu zaman melainkan zamannya setelahnya lebih jelek daripada zamannya sebelumnya. Aku mendengar ucapan ini, kata Ibn Anas bin Malik, dari Nabi kalian, Rasulullah SAW. Ya. Kenapa semakin jelek? Dikatakan semakin jauh dari zaman kenabian. Ya. Otomatis semakin jauh daripada ilmu yang sebenarnya. Nah, banyak masuk kesamaran-kesamaran, syubhat-syubhat dalam beragama. Ya. Walaupun kita lihat dari sisi perekonomian, ya, atau kemajuan yang sifatnya modern misalkan, maju, ya, ada alat transportasi ini, transportasi itu, nah, dan lain sebagainya, tapi dari sisi akhlak, dari sisi agama, dari sisi akidah, semakin jelek keadaannya. Nah, tambah tahun, berganti tahun, semakin jelek keadaannya. Ya. Ini bisa kita lihat. Penyimpangan-penyimpangan semakin banyak. Nah, ya. Kesesatan semakin banyak. Kemaksiatan-kemaksiatan merajalela. Nah, zaman bertambah zaman demikian keadaannya. Sampai Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, fa innahu may yasminkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian setelah meninggalku akan melihat persisihan yang banyak. Pada zaman Nabi SAW, satu semuanya. Yeah. Ketika Rasulullah meninggal dunia, mulai bermunculan kelompok-kelompok yang menyimpang. Nah, muncul kelompok Khawarij, ya, muncul kelompok Syiah, nah, dan yang lainnya. Bermunculan kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya. Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan yang lainnya. Kenapa? Semakin jauh daripada zaman kenabian, semakin jauh daripada ilmu. Ya. Dan di antara bentuk kemungkaran, yaitu yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan apa yang mereka tidak lakukan. Ya. Bahkan perbuatan semacam ini sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah larang kaum mukminin untuk bersifat demikian. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan? Ya. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan. Nah, sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika tidak melakukan, nah, apa yang dikatakannya? Baik. Nah. Kemudian juga di antara bentuk kemungkaran yang lainnya, yaf'aluna ma la yu'marun. Melakukan apa yang tidak diperintahkan. Ya. Kebid'ahan-kebid'ahan ini perkara-perkara yang tidak diperintahkan. Nah, sehingga orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang tidak diperintahkan, ini merupakan suatu kemungkaran. Nah, contohnya tadi kebid'ahan. Bid'ah, perkara yang tidak diperintahkan. Bahkan sebaliknya, perkara yang dilarang dalam syariat ini. Ya. Tapi banyak di antara kaum muslimin, mereka melakukan berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Nah, sementara sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan untuk mengamalkannya, kebanyakan mereka meninggalkannya. Nah, ketika mendapati orang-orang yang semacam itu, Nabi mengatakan faman jahadahum biyadihi, barang siapa yang berjihad terhadap mereka dengan tangannya, maka dia mukmin. Barang siapa yang berjihad dengan lisannya, maka dia mukmin. Dan barang siapa yang berjihad kepada mereka dengan hatinya, maka dia mukmin. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya jihad, ya, terhadap mereka, nah, baik dengan tangan, dengan lisan, atau dengan hatinya, ini menunjukkan keimanan. Nah, semakna dengan hadis Abdullah, dengan hadis yang sebelumnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Ya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Nah. Masih lanjutan hadis yang kita bacakan tadi. Qala Abu Rafi, berkata Abu Rafi, fahadastu Abdullah ibn Umar, aku menyampaikan hadis ini kepada Abdullah ibn Umar. Fa'ankarahu alayya, Abdullah ibn Umar mengingkari hadis yang aku sampaikan ini. Faqadima ibn Mas'ud, datanglah Abdullah ibn Mas'ud. Panazala biqona, beliau singgah di tempat yang namanya Qona. Nah, fastamba'ani ilaihi Abdullah ibn Umar ya'uduhu, Abdullah ibn Umar mengajakku untuk menemui Abdullah ibn Mas'ud. Fantalaqtu ma'ahu, aku pun pergi bersama Abdullah ibn Umar. Falamma jalasna sa'altu ibn Mas'ud, ketika kami duduk, ya, aku bertanya kepada Ibn Mas'ud, an hadal hadis, tentang hadis ini. Fahadassanihi kama hadastuhu Ibn Umar, maka Abdullah bin Mas'ud menyampaikan hadis tersebut kepadaku sebagaimana aku sampaikan hadis tersebut kepada Ibn Umar. Nah, qala Salih, waqad tuhuddisa binahwi dhalika, telah disampaikan hadis seperti hadis yang disebutkan sebelumnya. An Abi Rafi, dari Abu Rafi. Jadi ketika Abu Rafi menyampaikan hadis ini kepada Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar mengingkarinya. Nah, ya, di sini kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bisa dari faedah, ana man ankara al-hadis istighrabihi lahu fa innahu la yu'addu kafira, pada siapa yang mengingkari hadis dikarenakan merasa asing, ya, terhadap hadis tersebut, dia dianggap suatu kekafiran. Wala radan lima ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia dianggap menolak terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikarenakan ketika itu Abdullah ibn Umar merasa asing dengan hadis tersebut. Nah, yang disampaikan oleh Abu Rafi. Ya. Sehingga Abdullah ibn Umar mengingkarinya. Nah, dikarenakan alasannya demikian, maka penolakan Abdullah ibn Umar ini bukan penolakan terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan yang boleh lakukan dengan alasan seperti itu tidak dianggap sebagai suatu kekafiran. Nah, kenapa? Dikarenakan beliau tidak menolak, ya, apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang semangat dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengingkari hadis tersebut dikatakan menganggap asing. Nah, menganggap belum sampai kepadanya hadis tersebut. Nah, merasa ragu tentang kebenaran hadis tersebut. Bukan mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingkari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau merasa ragu tentang kebenaran hadis yang disampaikan tersebut. Ya, bedakan antara apa? Merasa ragu terhadap kebenaran, nah, dari hadis yang disampaikan tersebut. Nah, maksudnya apakah riwayat ini benar? Apakah benar-benar sampai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Bedakan antara yang demikian dengan orang yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan, nah, menyatakan bahwasanya hadis ini tidak benar, tidak sesuai, ya, dengan keadaan sekarang ini. Nah, barakallahu fikum. Beda keadaannya. Tapi yang diingkari oleh Abdullah bin Umar, ya, dikatakan beliau merasa ragu tentang kebenaran hadis ini diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pun terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengingkari seseorang yang membaca Al-Quran dalam surah Al-Furqan. Ya. Bahkan Umar membawa orang tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, padahal ternyata apa yang dibaca oleh orang tersebut ada dalam surah Al-Furqan. Umar mengingkarinya bukan dikarenakan mengingkari Al-Quran, tapi beliau ragu tentang kebenaran, ya, yang dibacakan oleh orang ini apakah benar-benar dari Al-Quran atau bukan. Nah, barakallahu fiikum. Karena kita tahu bahwa mengingkari sesuatu daripada Al-Quran itu kekafiran. Bahkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengingkarinya dikarenakan tadi. Nah, belum sampai kepadanya bahwasannya itu termasuk ayat dari Al-Quran. Nah, sehingga diberikan udhur. Sehingga kata Sayyidina Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa ala hada faman ankara hadisan anin nabi sallallahu alaihi wasallam disyak bisihatihi. Oleh karena itu, barang siapa yang mengingkari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan ragu tentang kesohihannya, bukan mengingkari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita yakin bahwasanya apa yang diucapkan Nabi itu benar, tapi mengingkari apakah hadis ini sohih atau tidak. Nah, benar diucapkan oleh Nabi atau hanya ucapan orang lain. Nah, barang siapa yang mengingkari hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan ragu tentang kesohihannya, yang semacam ini tidak tercela. Ya. Kalau akidahnya itu baik, dalam artian akidahnya dia, nah, menerima hadis-hadis Nabi yang sahih, yang benar diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akidahnya lurus. Dia orang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika ada hadis yang dia ragu tentang kebenarannya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ragu bahwa ini diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak, ya, maka yang semacam ini tidak tercela. Nah, bahkan kita dapatkan sebagian hadis-hadis ada ulama yang mensahihkan, ada ulama yang mendhaifkan. Nah, barakallahu fiikum. Adapun orang yang mengingkari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan dia mengetahui hadis ini sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia ingkari. Hadis ini sahih, tapi enggak sesuai dengan zaman ini. Dia ingkari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia tahu hadis itu sahih, maka ini bisa jatuh kepada kafiran. Bedakan ada dua perkara ini. Nah, orang yang mengingkari hadis Nabi dikarenakan ragu tentang kesohihannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan orang yang mengingkari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia tahu hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda keadaannya. Yang pertama, dia tidak tercela. Nah, yang kedua, tercela bahkan bisa jatuh kepada kekafiran. Nah, dikarenakan dia mendustakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dimungkinkan tadi apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, beliau merasa asing dengan hadis ini sehingga ragu apakah benar-benar diucapkan oleh Nabi ataukah tidak hadis ini. Ini sebab beliau mengingkari hadis tersebut. Bukan mengingkari ucapan Nabi. Nah, Abdullah bin Umar orang yang terkenal, ya, kokoh dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga ketika Abu Rafi tadi diajak oleh Abdullah bin Umar mengunjungi Abdullah bin Mas'ud, ya, dan Abu Rafi bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang hadis tadi, Abu Rafi membenarkannya bahwasanya hadis tersebut benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, faedah yang lainnya dari hadis yang kita bacakan ini menunjukkan bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Bahkan ketika keimanan seorang berkurang, bisa sampai ukurannya seberat biji sawi. Nah, biji sawi habatun shagir, biji yang sangat kecil. Ya. Barakallahu. Orang yang mengingkari kemungkaran dengan tangannya, beda tingkatan keimanannya dengan orang yang mengingkari kemungkaran dengan lisannya. Orang yang mengingkari kemungkaran dengan lisannya, beda tingkatannya dengan orang yang mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Nah, ya. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Dan juga keimanan yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah keimanannya. Ya. Ini merupakan dalil bahwasanya iman itu bertambah. Nah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yazidu bitta'ah. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan sebagian pemahaman dari kelompok-kelompok yang menyimpang mengatakan iman itu tidak bertambah dan berkurang, tetap dalam keadaan seperti itu. Ya. Mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya. Tidaklah seorang pezina ketika berzina dalam keadaan mukmin, maknanya dalam keadaan sempurna keimanannya. Dalam artian, ketika seorang muslim berzina, ini menunjukkan lemah keimanannya, kurang keimanannya. Nah, al-iman yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan kita hendaknya senantiasa terus berusaha untuk menambah keimanan kita. Jangan membiarkan iman kita kurang. Yeah. Dikarenakan kalau iman kita terus berkurang, ini berbahaya. Yeah. Bisa jadi hilang keimanan dari dirinya. Nah, kita terus berusaha untuk meningkatkan keimanan kita. Di antara sebab yang paling besar untuk meningkatkan keimanan kita, mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Menghadiri majlis ilmu, dibacakan ayat-ayat Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang mana orang yang ada keimanan dalam hatinya ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebab meningkat keimanannya. Allah sebutkan tadi ciri orang yang beriman, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah keimanannya. Nah, ini ciri orang-orang yang beriman. Ya. Saya kalau kita tidak merasakan demikian, ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita malah lalai, tidak menambah keimanan kita, mungkin ada penyakit dalam hati kita. Ya. Ya hendaknya kita segera untuk mengobatinya. Nah, orang yang beriman itu janda cirinya tadi, kalau dibacakan ayat Allah, bertambah keimanannya. Ya, sehingga para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain, ketika mereka berada di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, imannya itu meningkat dengan tinggi. Ya. Bahkan seakan-akan melihat surga dan neraka di hadapan matanya. Nah. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya, nah, majlis ilmu yang dibacakan ayat Allah, sunnah Nabi SAW, merupakan majlis yang bisa menjadi sebab meningkatnya keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan dua hadis yang kita bacakan ini menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan bagian dari keimanan. Ya. Dan telah disebutkan iman itu ada rukun-rukunnya, ada juga cabang-cabangnya. Ya. Cabang keimanan banyak bentuknya. Nah. Al-iman bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 lebih atau 60 lebih cabang. Ya. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Malu pun termasuk bagian dari cabang keimanan. Banyak cabang-cabangnya. Termasuk di antaranya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ini pun di antara cabang-cabang keimanan. Nah. Diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Keimanan itu bagikan suatu pohon, ya. Yang namanya pohon itu ada cabang-cabangnya, kemudian juga ada buahnya. Ya. Ada cabang keimanan, ada juga samaratul iman, buah dari keimanan. Ya. Seperti ketawakalan, ini buah daripada keimanan. Nah, keyakinan, buah daripada keimanan. Ya. Tumbuhnya sabar, buah daripada keimanan yang kokoh. Ya. Perumpamaan yang diucapkan oleh Nabi SAW. Keimanan bagaikan pohon yang memiliki cabang-cabangnya. Nah, dan juga memiliki buahnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini ada faedah-faedah di hadis yang kita bacakan tadi. Kalau ada pertanyaan silakan. Barakallahu fikum. Mengingkari kemungkaran dengan hadis itu, contoh penerapannya seperti apa, bagaimana? Yang pertama, kita membenci kemungkaran tersebut. Ya. Misalkan ada musik misalkan. Nah, kita nggak bisa dengan tangan misalkan, nggak bisa juga dengan lisan. Khawatir menimbulkan kemungkaran lebih besar misalkan, atau kita nggak ada kemampuan untuk itu, maka minimalnya dengan hati. Minimal penerapannya dia yang benci. Kita benci kepada kemungkaran tersebut. Tidak senang kepada kemungkaran tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kemungkaran dengan hati itu dengan meninggalkan, ya, tempat kemungkaran tersebut. Nah, lewat misalkan ada musik, benci kepada musik tersebut. Tapi dia diam di sana, lihat terus. Nah, ya, kenapa enggak meninggalkan kemungkaran? Iya. Lisan saya tidak mengingkari kemungkaran, tapi hati saya mengingkarinya. Ya, kalau diam di sana ikut nimbrung, berarti hatinya pun senang pada kemungkaran tersebut. Nah, dan ada bentuk mengingkari kemungkaran dengan hati dengan menjauhi tempat kemungkaran tersebut. Ya, tidak ikut nimbrung dalam acara-acara kemungkaran tersebut. Ini bentuk mengingkari dengan hati. Selain membenci, dia meninggalkannya. Allahu a'lam. Apa keutamaan menghafal Al-Quran? Hadis Nabi. Banyak sekali keutamaan menghafal Al-Quran. Ya. Pertama, satu huruf akan dibalas menjadi 10 kebaikan. Nah, man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asri amsalih. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka akan dibalas suatu kebaikan. Dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan di 10 kebaikan. Ya. Dan juga ketika diambil kiamat nanti sebagai putih syafaat. Nah, ikra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an di ashabi. Ya. Bacalah Al-Quran. Nah, sesungguhnya bacaan Al-Quran itu di hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Nah, siapa yang membaca, semangat juga menghafal. Ya. Nah, menghafal Al-Quran, suatu keutamaan yang sangat luar biasa. Ya. Para sahabat, mereka adalah para menghafal Al-Quran. Nah, begitupun hadis. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, man hafidhal hadis, qawiyat hujjatuhu. Barang siapa yang hafal hadis, akan kuat hujahnya. Ya. Barakallahu fikum. Ini adalah warisan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka para ulama, mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kenapa demikian? Mereka mengambil ilmu. Ya. Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah. Ya, banyak sekali keutamaan menghafal Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu di antaranya. Ya. Kalau disebutkan semuanya dia cukup dalam satu majlis ini. Ustaz, apa nasihat orang yang suka berangan-angan dunia dan bagaimana cara mengobatinya? Barakallahu fikum. Ya. Dilarang dalam syariat ini untuk panjang angan-angan. Ya. Berangan-angan terhadap dunia. Ya. Terus dia pikirkan. Nanti saya ini, nanti saya itu, dan sebagainya. Ya. Kenapa? Dikarenakan perbuatan semacam ini bisa melalaikan perkara-perkara yang penting. Ya. Bahkan bisa terluputkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya. Dikarenakan terus berangan-angan untuk mendapatkan dunia. Nah. Dan biasanya orang yang berangan-angan, ya, dengan dunia ini bisa menumbuhkan sifat ambisi terhadap dunia. Ya. Kalau sudah ambisi terhadap dunia, kebanyakan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Ya. Untuk mengobatinya, hendaklah kita menyadari bahwasannya dunia ini sementara. Nah, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Ya. Dunia ini sementara. Dunia akan hancur, akan binasa. Ya. Tatkala kita meninggal dunia, kita tidak membawa harta dunia kita. Yang kita bawa, yang menemani kita hanyalah amalan-amalan soleh kita. Nah, sehingga jangan panjang-panjang angan-angan terhadap dunia. Seseorang yang memiliki harta dunia hanya tangannya saja, tidak dimasukkan ke dalam hatinya. Ya. Barakallahu fikum. Lihat kembali ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW, perumpamaan-perumpamaan tentang dunia. Nah, perumpamaan yang hina tentang dunia ini. Tidak ada nilainya dibandingkan dengan akhirat. Walaupun sebesar sayap nyamuk. Bahkan terkadang Nabi membuat perumpamaan. Nah, seseorang yang memasukkan tangannya atau jarum ke lautan, kemudian diangkat jarum atau tangan tersebut, nah, air yang tersisa pada tangan atau jarum tersebut itulah dunia. Sedangkan lautan itulah akhirat. Ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Barakallahu fikum. Sehingga jangan banyak angan-angan terhadap dunia. Nah, itu akan melalaikan kita dari melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menumbuhkan kecintaan kita terhadap dunia. Ya. Kalau sudah cinta terhadap dunia, tadi bisa berambisi untuk mendapatkannya. Bagaimana adab dalam meminjam barang atau uang? Apakah dalam akadnya harus disebutkan waktu pengembaliannya? Nah, hendaknya kalau kita meminjamkan barang atau uang atau mungkin kita berhutang, nah, disebutkan waktu pengembaliannya. Kapan mengembalikan uang ini? Sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun, atau berapa tahun, sehingga jelas. Sehingga dalam masalah utang piutang itu ada waktu temponya. Sehingga dalam hukum pinjam meminjam pun, ada beberapa hukum-hukum berkenaan dengan jatuh tempo tadi. Misalkan orang yang meminjam barang atau uang, dia mampu mengembalikan, mampu membayar ketika sudah habis waktu temponya, tapi dia tidak membayarnya, menunda-nunda. Ini kezoliman. Matlul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutang, tapi dia menunda-nunda pembayarannya, padahal sudah jatuh temponya, ini kezoliman. Pinjam uang misalkan 1 juta. Kapan temponya? 1 bulan. Nah. Ketika selang 1 bulan, lewat 1 bulan, nah, dia mampu membayar tapi menunda-nunda menanti-nantikan, zalim. Berbeda keadaannya kalau sebelum 1 bulan dia mampu membayar tapi sudah nanti saja. Jatuh temponya kan tinggal berapa pekan lagi, nanti saja jatuh tempo. Jadi tidak mengapa, bukan suatu kezaliman. Walaupun yang paling utama dia menyegerakan untuk membayar hutang. Dan juga bagi yang berpiutang, ini lebih enak baginya ketika sudah jatuh tempo, dia bisa menuntut pembayarannya. Nah, sudah jatuh tempo ini, kapan mau bayar? Nah, dan kalau seandainya orang yang berhutang tersebut benar-benar tidak mampu untuk membayarnya pada waktu tempo yang ditentukan tadi, maka hendaklah dia memberikan kemudahan. Ya, tunggu sampai dia mampu. Fa in kana du usrati fa nadiratun ila maisar. Kalau orang yang berhutang tidak mampu membayar hutang, tunggulah sampai dia mampu. Tadi tempo satu bulan tidak bayar hutang, kasih tempo lagi. Nah, tapi kasih tempo lagi satu bulan lagi ya. Nah, ketika satu bulan lagi tidak mampu misalkan, ya, maka sikap yang baik kita kasih tempo lagi sampai dia mampu untuk membayarnya. Ya. Ini kalau orangnya benar-benar demikian keadaannya, ya, tidak mampu untuk membayar hutang. Mungkin dikarenakan kena musibah, kena bencana, dan sebagainya. Nah, ya. Adapun kalau orangnya dia penipu dan yang semisalnya, maka boleh kita mengambil hak kita. Ya, boleh mengambil hak kita. Nah, sehingga sekali lagi dalam pinjam meminjam atau utang piutang, maka hendaklah disebutkan waktu pengembaliannya. Nah, di satu sisi saya sangat butuh dengan majelis ilmu, tetapi di daerah saya sangat jauh dengan ulama salaf yang lurus. Bagaimana kiat-kiat menyikapinya? Yang pertama, kalau seandainya di tempat tersebut, ya, kita masih bisa mempertahankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka masih ada cara yang lain. Di antara yang mendengarkan audio-audio, ya, ceramah-ceramah, nah, dari para ulama salaf atau dari asatid-asatid yang bermanhaj salaf, nah, atau membaca buku-buku mereka, ya. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa mempertahankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan lingkungannya penuh dengan kebid'ahan, penuh dengan kemaksiatan dan sebagainya, maka yang paling utama, ya, kita berhijrah, berpindah ke tempat yang, nah, dengan izin Allah bisa menyelamatkan agama kita. Ya. Barakallahu fikum. Tapi kalau di tempat tersebut kita masih bisa menjaga agama kita, menjaga sunnah, mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih ada cara yang lain. Ya, bisa mendengarkan radio, misalkan alhamdulillah ada di kita ada radio RII, nah, atau audio-audio, ya, ceramah-ceramah para asatidah kita dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Apakah kalau sudah Islam dari lahir ketika sudah balik, apakah harus syahadat kembali? Tidak disyaratkan. Ya. Dikarenakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam. Ya. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, sehingga kalau dilahirkan dalam keadaan Islam, maka tidak dipersyaratkan harus mengucapkan kalimat syahadat dan dipersaksikan kepada seorang imam misalkan. Ya. Sehingga kelompok-kelompok yang mensyaratkan demikian harus bersyahadat lagi, ya, di hadapan imam yang diangkat oleh mereka, ya, ini suatu kebatilan yang mereka anggap sebagai bayat. Nah, bayat kepada imam-imam yang mereka jadikan sebagai imam, ya, bukan imam atau pemimpin yang sah. Nah, Ini suatu kebatilan. Ya. Tapi kalau seorang Nasrani, seorang Yahudi, dia ingin masuk Islam, maka disyaratkan untuk bersyahadat. Nah, ya. Begitu juga seorang Muslim yang dia murtad, kemudian dia ingin masuk Islam lagi, harus dipersaksikan syahadatnya. Adapun yang dilahirkan dalam keadaan Islam, maka dia tetap dalam keadaan Islam. Nah, barakallahu fikum. Sampai dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan keislamannya. Ya. Sehingga ketika balik, tidak disyaratkan harus mempersaksikan syahadatnya kembali kepada orang lain. Nah, bagaimana sikap kita menyikapi hadis-hadis yang dhaif? Yang pertama, hadis yang dhaif, menurut pendapat yang kuat, tidak boleh beramal dengan hadis yang dhaif. Yeah. Walaupun dalam bab at-targhib wa tarhib. Yeah. Kenapa? Dikarenakan ada sebagian ulama yang mengatakan, kalau dalam masalah akidah, yeah, dalam masalah ahkam, hukum-hukum, tidak boleh berdalil dengan hadis yang dhaif. Tapi kalau dalam masalah targhib wa tarhib, untuk penyemangat, yeah, ya, untuk menakut-nakuti daripada kemaksiatan, boleh. Dari pendapat yang kuat, hadis yang dhaif tidak bisa dipakai sebagai hujah, ya, dalam hukum-hukum agama, dalam akidah, termasuk dalam targhib wa tarhib. Nah, barakallahu fikum. Sebab mengatakan dhaif, okay, hadis, ya. Akan tapi diragukan kesolehannya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga lemah. Sementara tatkala kita mengamalkan suatu hadis, hendaklah kita meyakini hadis ini benar-benar diucapkan oleh Nabi atau dilakukan oleh Nabi, sehingga kita mengikutinya. Sementara hadis yang dhaif diragukan, ya, diragukan sampainya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan ada rawi-rawi yang dhaif, lemah, ya. Banyak sebab-sebab dhaifnya. Apakah dia tercampur hafalannya, ataukah dia bukan orang yang kokoh dalam hafalannya, dan lain sebagainya. Ya. Kita merasa menjaga agama kita. Nah, maka kita mengamalkan sunnah Nabi dengan yakin. Ini benar-benar diucapkan atau dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Ada pasal yang dhaif, kita ragu. Hadis ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan ada perawi-perawi yang dipertanyakan, ya, kekokohannya dalam menghafal hadis. Nah, bagaimana hukum jual beli emas secara online? Jual beli emas termasuk di antara barang-barang ribawiyah. Barang ribawiyah itu, ya, kalau sama jenisnya, emas dengan emas misalkan, perak dengan perak, ada dua syarat. Yang pertama, syaratnya itu sama ukurannya. Yang kedua, syaratnya itu cash, ya, kontan, nakdan. Emas dengan emas tidak boleh. Yang ini 1 gram, yang ini 1,5 gram. Tidak boleh. Harus sama ukurannya. Begitu pun perak dengan perak, ya. Dan juga yang lainnya juga harus kontan. Ya, tidak boleh. Nah, dihutang. Ya, saya tukur emas, atau saya beli emas bentuk cincin 1,5 gram dengan bentuk kalung 1,5 gram, tapi besok misalkan. Tidak boleh. Ya. Harus kontan. Tapi kalau beda jenisnya emas dengan uang misalkan, ada satu syarat, ya, syaratnya yaitu cash, ya, beda ukuran nggak apa-apa. Nah, uangnya kalau digramkan, misalkan 10 gram, emasnya 1 gram, apa-apa, ya, bedakan ya uangnya dengan emas. Nah, tapi harus cash. Ya. Kalau sistem online, nah, susah untuk cash. Biasanya ada jeda transfer atau lain sebagainya. Saya kalau emas itu Nah, harus langsung. Nah, tidak dengan online. Wallahu a'lam. Jika ada keluarga teman yang meninggal, apakah dibolehkan untuk memberikan uang atau sesuatu dari yang bermanfaat kepadanya dengan tujuan untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan? Ya, dihasung. Ya. Dihasung ketika ada yang mendapatkan musibah, maka hendaklah kita meringankan musibahnya. Ya, dengan cara apa? Banyak bentuknya. Memberikan makanan, memberikan hadiah, nah, atau memberikan uang. Tidak merangka meringankan beban. Nah, keluarga yang mendapatkan musibah tersebut. Ya. Bahkan pada zaman Nabi SAW, biasa membuatkan talbinah. Ya, talbinah, makanan seperti gandum. Ya, dibuat seperti terigu. Ya, kemudian dibuat menjadi bubur. Nah, barakallahu fikum. Ini dilakukan oleh sebagian para sahabat. Nah, dan mereka meringankan beban orang yang mendapatkan musibah tersebut. Ya. Yang salah di kebanyakan orang sekarang ini justru yang mendapatkan musibah dia harus menyiapkan uang, nah, untuk membayar orang-orang yang tahlilan, ya, menyiapkan makanan untuk orang yang hadir dalam tahlilan, suatu kesalahan. Ya harusnya ya kita yang memberikan makanan kepada orang yang kena musibah tersebut. Ya, kita yang membantunya, kita yang meringankan bebannya. Mereka dalam keadaan sedih ketika itu, kita ringankan bebannya. Nah, ya, yang memberikan uang ataupun makanan ataupun yang lain yang bermanfaat kepada orang yang telah mendapatkan musibah, ini perkara yang dihasil dari syariat. Dan berangka tolong-menolong, ya, meringankan beban saudara kita. Wallahu a'lam bisawab. Taktafi ila huna. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.